Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, ibu, para ikhwan, akhwat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan majlis daurah kita ini. Ini adalah majlis yang ke-8 dari daurah kita ini, yaitu syarah muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qarawani yang berkenaan tentang akidah Ahl Sunnah wal Jamaah. Pembahasan pada majlis yang lalu berkenaan dengan beriman kepada sirat. Ketika kita berbicara tentang al-mizan dan catatan amal atau buku catatan amal serta sirat, tujuan dan hikmah dari membahas masalah ini adalah memberikan kepada setiap muslim penyadaran akan pentingnya bersiap untuk kondisi tersebut, di mana setiap muslim dan mukmin akan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa rangkaian pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu, ketika kita membahas masalah ini, bukan sekedar beriman, bukan hanya sekedar meyakini dengan hati, mengetahui berbagai permasalahan berkenaan dengan hari akhirat ini dengan benar dan dalil-dalilnya, tapi juga sekaligus memberikan efek positif, pengaruh yang jelas kepada diri kita di dalam beramal, bergaul, berakhlak di muka bumi ini. Banyak sekali sebetulnya dari pembahasan-pembahasan akidah yang intinya adalah memperbaiki kepribadian, memperbaiki mental dan spiritual kita, baik hubungan kita dengan manusia maupun hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita membahas pembahasan-pembahasan topik akidah, tidak hanya sekedar membantah, menjawab syubhat-syubhat, akan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah pengaruh pesan-pesan yang diambil dari mengenal dan mendengar berbagai peristiwa-peristiwa akhirat tersebut untuk kita ambil pelajaran dan kita ambil nasihat-nasihat kepada diri kita untuk menjadi motivasi bagi kita di dalam beramal. Karena setiap dari tujuan pembahasan topik-topik akidah yang kita bahas itu adalah muslim hendaknya membenarkan, memperbaiki kondisi dirinya, baik imannya, baik akhlaknya, ibadahnya maupun muamalahnya. Maka dari itu kita jelaskan bahwa sebagian orang memahami bahwa mengkaji, membahas masalah akidah itu hanyalah berbicara tentang iman dan kufur, bid'ah dan sunnah, menyalah-nyalakan, membantah, bukan sekedar di situ. Tetapi inti sebenarnya adalah ya bahwa pembahasan akidah itu lebih banyak berbicara masalah perbaikan al-qalb, hati. Ya. Memperbaiki hati kita, di dalam beribadah maupun di dalam berakhlak. Ketika kita mendengar bagaimana catatan amal baik, tidak ada sekecil apapun dari perbuatan kita kecuali tercatat di dalamnya. Tentu seorang muslim sangat malu di akhirat kelak ketika catatan amalnya terdapat di dalamnya berbagai kenakalan, kemaksiatan, kecerobohan. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka sekaranglah kita berupaya memperbaiki diri kita agar yang tercatat dalam catatan amal kita adalah perkara-perkara yang baik, urusan-urusan yang mulia, ya, kesabaran, bersyukur, suka menolong, pemaaf, tidak ada dengki, jauh dari kesombongan, ya. Demikian pula ketika kita mendengar namanya mizan, bahwa kita hendaknya mempengaruhi, mengenal ketika mendengar bagaimana catatan amal, ketika orang ditimbang amalannya, di mana manusia melihat saat amalnya ditimbang. Itu dia juga tidak berkeinginan jika amal buruknya yang menjadi lebih dominan, yang lebih berat, sehingga dia menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal di akhir kelak. Sebelum timbangan didirikan, maka sekarang kita memperbaiki berbagai amal ibadah kita, keyakinan kita, terutama perkara-perkara yang berkenaan dengan hati. Karena kita sebutkan bahwa keyakinan atau maksiat yang ada dalam hati kadang-kadang mengalahkan segala maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Bisa saja suatu maksiat yang dilakukan oleh seseorang mengalahkan dosa dari perbuatan zina, maksiat hatinya. Ya, maka perlu kita benar-benar merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terbetik dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, mengetahuinya dan melihatnya. Kemudian masih melanjutkan pembahasan berkenaan dengan sirat, wa anna sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim, bahwa tentang adanya melewati siratul mustaqim di akhir kala itu adalah benar, di mana para hamba akan melewatinya sesuai dengan ukuran dan kadar amal mereka masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebenarnya dalam hadis yang dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri dalam sahih Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa yu'ta bi jisrin." Ini setelah Rasul berkisah tentang pemberian catatan amal, penimbangan amal baik dan amal buruk, kemudian dibentangkanlah jembatan. "Wa yuj'al baina dhahri jahannam," lalu diletakkan di atas permukaan neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, "Wa mal jisru?" Apa itu jembatan? Qala, "Madhadhatun madhillatun." Jembatan itu licin dan menggelincirkan, jadi mudah tergelincir, ya, menggelincirkan orang yang ada di atasnya. Alaihi khatatifun, kemudian di situ juga ada khatatif. Khatatif itu adalah yang menarik seseorang dengan cangkok-cangkoknya. Wa kalalib, juga kalalib juga begitu sebutkan, yaitu semacam apa namanya cangkok-cangkok yang bercabang banyak kemudian berduri. Wa hasakatun mufattalaha, ya, mufattaha. La syaukatun uqaifa, ya, di mana banyak sekali disebutkan di mana ada cangkok-cangkok yang berseliweran menarik orang-orang yang lewat di atas sirat itu ke dalam neraka. Kata beliau dalam hadis yang lain, yaitu bentuknya seperti pohon as-sa'dan, durinya itu seperti pohon sa'dan. Ya. Pohon sa'dan itu ada pohon yang sampai ke dahan-dahannya, batang-batangnya semua berduri. Tetapi cangkok-cangkok besi yang akan menarik orang di sekitar jembatan itu nanti, ya, siapa yang kena ditarik punggungnya ke dalam neraka, tangannya, kakinya. Al-mu'minu 'alaiha qatar. Ada orang beriman yang lewat di atas sirat itu seperti kedipan mata. Ya. Kencang sekali. Sekedip mata saja sudah nyampe dia di ujung sana. Itu berapa jarak jauhnya jembatan itu? Jika terletak di atas neraka jahanam, antum berapa tahu? Berapa tahu besarnya neraka jahanam? Waji'a bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru insan wa anna lahu dzikra. Sebutkan dalam hadis, ketika neraka jahanam itu ditarik, dibawa oleh malaikat, laha sabuna alfi zimamin, memiliki 70 ribu tali, apa namanya itu, tali untuk menariknya itu. Antum lihat orang ada kapal kalau mau nyandar itu banyak tali-tali yang dilemparkan supaya ya kapal itu merapat. Nanti untuk menarik tali jahanam itu dibawa oleh malaikat itu ada sekitar 70 ribu tali. Setiap tali itu berapa orang malaikat yang memegangnya? 70 ribu juga malaikat yang memegang setiap tali itu untuk menariknya. Saking besarnya neraka jahanam itu. Maka dalam ayat yang lain sebutkan Allah berkata qala hal min talati wa qala hal min mazid. Wa qalat hal min mazid. Ketika Allah bertanya kepada neraka, sudahkah engkau penuh wahai neraka jahanam? Apa kata neraka jahanam? Hal min mazid, masih ada ketambahan. Ya, masih minta tambahan dia, sudah sekian banyak manusia dan jin masuk ke dalamnya. Wa taqulu hal min mazid, ya. Qala Allah taala, hal min talati wa taqulu hal min mazid. Itu besarnya lewat. Jadi melewati neraka jahanam itu, melewati jembatan di atas neraka jahanam itu, bagi orang yang amalnya ya amal solehnya banyak, dia melewati hanya dalam waktu sekedip mata, sekejap mata atau kedipan mata saja sudah sampai di ujung sana. Wakal barki, albark seperti kilat, berarti kedip lebih cepat daripada kilatnya. Ada yang lewat seperti kilat di atas jembatan itu. Wakarih, ada yang seperti angin, sekencang angin. Wa akajadawidil khayli, ajawidil khayli, seperti kuda yang paling kencang larinya. Wa karraqabi, seperti naik onta, tak terlalu kencang. Panajin musallamun, ada yang selamat berhasil sampai di sana. Wanajin makhdusun, ada yang selamat tapi sebelumnya sudah ya terpintal, ter apa namanya, bergelantungan. Ada yang sangat itu merangkak dicangkok oleh kalalib tadi, terpelanting, dapat dia pegang dengan tangannya, berusaha lagi naik ke atas, tahu-tahu dicangkok lagi oleh kalalib dari bawah api neraka jahanam, tersangkut kakinya, ya, kemudian naik lagi, berusaha lagi dan merangkak lagi terus dengan berbagai perjuangan. Di bawahnya antum lihat api neraka, ya, manusia melihat api neraka di bawahnya. Bayangkan begitu mengerikan kondisi itu. Ya, menyeberang di atas api, bukan di atas air. Panas. Kalau lewatnya lambat tentu panas terus, bawahnya api neraka. Tetap berjalan terus. Ya, ada yang melewati mungkin berbulan-bulan, malam-malam, dan karena ada yang hanya merangkak. Ada yang berjalan di atas buntutnya, pantatnya begitu bergeser sedikit-sedikit, karena takut jatuh. Ya. Tidak ada yang berani bicara hari itu kecuali Nabi saja. Semua Nabi berdoa, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Kemudian, wa makhdusun fi nari jahannam. Ada yang dijungkir balikan ke dalam jahannam. Ya. Ada yang awal saja mulai melangkah, udah kecemplung, langsung jungkir balik ke neraka jahannam. Terjun. Kepalanya yang duluan, makhdus itu. Tersungkur. Ada yang sudah jalan 3 meter, baru jatuh. Ada yang sudah lewat 1 kilo, baru jatuh. Bermacam-macam kondisi manusia. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban. Nah inilah. Yang terakhir melewati kata Rasulullah adalah orang yang merangkak. Kalau sahab itu adalah merangkak tapi bukan menangkut begini. Tapi dengan pantatnya beransur geser-geser sedikit-sedikit begitu. Sambil berpegang. Ya. Panajuna mutafawituna fi syur'ati najati alaihi. Orang yang selamat berbeda-beda kecepatan mereka dalam melewati siratul mustaqim itu di atas neraka jahannam. Wa qaumun ya aubaqathum fiha a'maluhum. Ada orang yang dilemparkan oleh amalnya ke dalam neraka jahannam. Diriwayatkan dari hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sahih Bukhari dan Muslim, wa tursalu amana war rahim. Lalu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala amanah dan silaturahim. Fatakumani jambatay sirat yaminan wa shimalan. Nah, amanah dan silaturahim berdiri sebelah kiri dan kanan. Pemuru awalukum kalbarqi. Yang pertama seperti kilat. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamaril barqi. Hudzaifah bertanya Rasulullah bagaimana maksudnya lewat seperti kilat itu. Kata Rasulullah SAW, awalam taru ka ilal baqi kaifa yamurru wa yarji fi tarfi ainin. Tidakkah engkau lihat bagaimana kilat itu yaitu lewat dan balik dengan sekejap mata saja. Summa kamarir rih, kemudian ada yang lewat seperti angin kencangnya. Summa kamarit tayr, ada yang lewat seperti kencang burung terbang. Wasyaddir rijal, ada orang yang paling kencang lari, berlari. Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan kencang cepat lambatnya itu sesuai dengan amalan mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Nah, Nabi SAW berdiri di ujung sana melihat umatnya melewati itu, sirat itu. Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di mana hadis sebelumnya, hadis Aisyah ketika Aisyah menangis menyebutkan kata Rasulullah SAW, ada tiga hal yang orang lupa dengan siapapun. Ketika Aisyah mengingat neraka lalu dia menangis, hadis yang sudah disebutkan pelajaran lalu, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis? Aisyah bertanya, adakah kalian ingat nanti dengan keluarga kalian? Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah. Kata Rasulullah SAW menjawab, ada tiga kondisi yang manusia tidak ingat siapa-siapa. Kali hanya memikirkan diri sendiri. Ketika saat diterima catatan amal, ketika saat diperhitungan dan ditimbangnya amalan soleh, dan ketika manusia melewati sirat. Kemudian, hatta ta'jizu amalul ibadi. Sampailah lewat hamba yang paling lemah sekali amalannya. Hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfan. Ada seseorang yang tidak mungkin berjalan kecuali dengan merangkak. Ya. Qala wa fi hafatay sirat kalalib. Kemudian di kiri kanan di hadapan kiri di atas bawahnya ada namanya kalalib. Mu'allaqatun ba'muratun. tergantung-gantung diperintah untuk mengambil siapa yang diperintah untuk dicangkok, untuk diambil, untuk ditarik. Pemahdusun najin, ada yang sudah bajunya robek, ada yang tulangnya udah robek juga tapi selamat. Ya, mahdusun. Wa mahdusun finnar, dan juga ada yang tadi kita sebutkan terpelanting, tersungkur ke dalam neraka. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, qala unasun, ya Rasulullah. Ini hadis yang sudah berlalu. Bertanya mulai dari apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat, ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian terakhir kita sebutkan di sini, ya. Wa yaqulu anta kamuni wa yudrabu jirsu jahannam. Ini potongan hadisnya, lalu dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, fa akunu awwalaman yujizu. Maka Rasulullah SAW yang pertama lewat di atas sirat itu. Wa du'a'ir rasul yauma izin, doa para rasul ini, semua rasul berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Babi kalili kalali mislu syauqi sa'dan. Di situ ada pencangkok yang seperti duri pohon sa'dan. Amar aitum syauqa sa'dan, pernahkah kalian melihat bagaimana bentuk durinya pohon sa'dan itu? Qalu bala ya Rasulullah. Fa innaha mislu syauqi sa'dan. Kata Rasulullah, sungguhnya nanti kalalib itu, cangkok-cangkok yang menarik orang ke dalam neraka jahanam itu seperti durinya sa'dan. Ghaira annaha la ta'lamu qadra 'idhamiha illallah. Tetapi memang mirip seperti duri sa'dan itu, besarnya enggak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kecil, maksudnya besar. Wa takhtafun nasa bi amalihim. Nah, akan mencangkok manusia sesuai dengan amal mereka masing-masing. Minhum mubaqu bi amalihi wa minhum mukhardal. Ada yang mubaq, ditarik, dipelantingkan, dilemparkan, ya. Al-mukhardal, ya, bergelantungan. Itulah kondisi manusia ketika melewati sirat. Berbagai fase-fase yang dilewati itu adalah pembersihan terhadap dosa. Mulai kita katakan ketika seorang mengalami azab kubur, itu adalah pemotong terhadap berbagai azabnya. Jadi tidak ada satu dosa diazab dua kali, enggak ada. Melewati dia, kemudian di padang mahsyar mengalami kondisi yang begitu sangat mengerikan, menyedihkan. Kondisi itu pun kortingan buat dosa-dosa, dipotong dosa-dosanya, dipotong itu ada peringan terhadap azab-azabnya. Terus berbagai peristiwa. Termasuk melewati siratal mustaqim ini, itu termasuk kesulitan azab yang dialami itu pun terhadap sudah merupakan meringankan dari azab-azabnya di neraka. Kemudian wal imanu bi haudir rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemarin kita sebutkan ini peristiwa-peristiwa, tapi ulama berbeda dari susunannya. Kalau di sini disebutkan oleh dia beriman dengan haudir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat ini juga para umumnya ulama Malikiyah mengatakan bahwa minum dari telaga Rasulullah SAW itu adalah setelah melewati sirat, siratul mustaqim. Tapi para ulama-ulama lain, ya, seperti Qadiyat itu pertama sama dengan mu'alif di sini. Mu'alif kan seakan-akan ini sependapat dengan ulama yang Malikiyah yang lain, ya, Qadiyat dan lain-lainnya, itu pendapat bahwa telaga Rasulullah SAW, dan telaga, setiap Nabi punya telaga yang umatnya akan minum dari situ, karena dia menyebutkan sekarang tenaga Rasulullah setelah sirat, berarti dia ada pendapat dengan ulama lain. Tapi Imam Qurtubi dan ulama-ulama lain itu mengatakan bahwa minum di telaga itu adalah setelah di padang mahsyar manusia kehausan dan kering kerontang dan seterusnya mengalami panas yang luar biasa. Alasan ulama-ulama menyatakan bahwa telaga Rasulullah setelah sirat adalah karena dalam hadis tentang sirat haud itu, telaga itu setelah sirat, alasannya adalah karena dalam hadis haud minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebutkan man syariba minhu lam yadhma abadan. Orang yang minum di telaga itu tidak akan pernah mengalami kehausan. lagi selama-lamanya. Nah, kalau seandainya kata mereka itu adalah sebelum melewati sirat, bagaimana dengan orang yang minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia masuk neraka jahanam? Tentu dia mengalami kehausan di dalam neraka jahanam itu. Nah, gimana? Maka mereka memilih mengatakan berarti apa? Orang-orang yang minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Sehingga menempatkan apa namanya? Memahami bahwa sirat itu adalah setelah bahwa haud telaga Rasul itu setelah sirat. Tapi dijawab oleh para ulama, siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, walaupun dia masuk neraka, namun dia tidak diazab dalam bentuk kehausan dalam neraka itu, namun diazab dalam bentuk yang lain. Itu diantara diskusi ulama. Kemudian nanti haud ini adalah sebutkan dalam hadis, panjang dan lebarnya sama. Jadi persegi empat, bukan persegi panjang. Jaraknya masiratu syahrin, sebulan perjalanan. Para ulama juga berbeda. Perjalanan di sini maksudnya apa? Perjalanan kuda kah, matahari, macahaya kah, suara kah? Tetapi banyak mengatakan masuk perjalanan sebulan lama perjalanan itu adalah perjalanan onta. Karena biasanya orang Arab umumnya dimaksud masir syahrin itu adalah menggunakan onta. Kemudian airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kizanu ka'adadi nujumis sama, gelas-gelas untuk minum dari apa itu, dari telaga itu jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan, yaitu disebutkan dalam hadis Bainal Madinah wa San'a, itu gambar pendekatan jaraknya sekitar, kata beliau, antara Madinah dan San'a. Ada juga menyebutkan di era yang apa nama daerahnya yang diazab di situ orang Yahudi di Palestina, Ahlu Sabti, apa nama daerahnya, dan juga Rasulullah menyebutkan, subhanallah, apa nama daerahnya yang penduduk Bani Israel yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kera dan babi. Lupa saya nama daerahnya. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan, ya, pendekatan dari pemahaman bagaimana untuk sirat itu. Ketika kita mencoba melihat di dalam peta Google gitu, itu terlihat di situ Teluk Aqabah seperti telaga di peta dunia. Itu diberi contoh-contoh begitu demi mendekatkan memahami saja, bukan seperti itu. Karena Rasulullah menyebutkan itu lebar dan panjangnya itu sama besarnya, jaraknya. Namun nanti ada orang-orang yang ditolak, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudaduna anhu. Siapakah mereka? Ada dua orang, dua sifat orang yang ditolak untuk minum di telaga. Pertama, orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah orang-orang yang pelaku bid'ah. Karena dalam hadis sebutkan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu, karena Rasulullah SAW memanggil, itu umatku kemana-kemana, dibawa oleh malaikat. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu dari umat-umat Nabi yang lainnya? Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian kalau seseorang punya kuda goron mukhajjal, mukhardal, maksudnya apa? Kuda dia itu memiliki tanda, yaitu ada warna putih di kepalanya, di ujung-ujung kakinya ada warna putih. Jadi kuda yang sangat berbeda dari kuda-kuda yang lain. Ghurran muhajjalin. Ya, ada ghurran itu adalah tanda putih di sini, kemudian kuda yang paling bagus. Itu biasanya disebut seperti bersepatu kudanya itu. Jadi bulu-bulunya ini warna putih semua. Itu ghurran muhajjalin. Kata Rasulullah SAW, saya mengenal umatku nanti seperti itu. Min asaril wudu. Jadi bagian-bagian yang wudu kita ini, semua anggota wudu kita itu akan bercahaya. Maka Rasulullah SAW mengenal umatnya dari asar wudu itu di hari kiamat. Tahu ini umatku gitu. Itu kisah-kisah hadis-hadis yang menerangkan tentang al-haud. Kemudian ada al-kausar. Ada ulama mengatakan al-kausar itu adalah haud, tetapi berbeda. Al-kausar itu adalah sungai yang mengalir dari surga untuk mengairi haudnya Rasulullah SAW, telaganya Rasulullah SAW. Maka sering disebutkan ayat inna ataina kakal kausar, sungguh kami telah memberi kepada engkau al-kausar. Ya, Aisyah Ra'an bertanya, apa itu al-kausar ya Rasulullah? Qalat, ya, ya. Abu Ubaidah bertanya kepada Aisyah, ya, tentang maksud al-kausar. Aisyah menyebutkan nahrun u'tiyahu nabiyukum syati'ahu alaihi durrun mujawwab aniyatuhu ka'adadin nujum. Jadi itu sungai yang Allah beri untuk nabi kalian, maka nanti mengairi telaga Rasulullah itu adalah disebut dengan itu sungai Al-Kausar, itu mengairi dari surga. Taridu ummatuhu ya wal imam bil haud, meyakini haud Rasulullah SAW. Ini perkara ini juga tidak dipercayai oleh orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Enggak percaya ada yang telaga Rasulullah SAW. Yang akan taridu, taridu maksudnya akan dilihat dan akan didatangi oleh umatnya. Dalam bahasa Arab, jika orang membawa ontanya itu untuk minum ke telaga, itu namanya al-wurud, taridu. Dalam bahasa Arab begitu. Ketika dia membawa ontanya untuk minum ke sebuah pinggir danau atau apa, sumur atau apa tempat kumpulan airnya, itu disebut namanya taridu. Emak umatnya datang ke sana untuk minta minum nanti. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Fa innakum satarauna ba'di atharatan." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian setelah aku akan melihat perkara-perkara yang mungkar. Asharan ai. Asharan ini ada yang menafsirkan adalah pemimpin-pemimpin yang korup. Fasbiru, hendaklah kalian sabar saja. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telagaku, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dari Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, saya akan menunggu kalian di telaga. Farat itu adalah seseorang yang lebih dahulu datang mempersiapkan orang yang akan datang, mempersiapkan hidangan, itu namanya farat. Jadi Rasulullah SAW lebih dahulu datang kemudian menunggu umatnya di telaganya. Lazum man syariba minhu, tidak akan pernah haus orang minum dari telaga itu. Sebenarnya hadis Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, ma aniyatu haud, apa timbanya nanti telagamu ya Rasulullah? Qala walladhi nafsu Muhammadin bi yadi la aniyatu akthar min adad nujumis sama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti gelas-gelas untuk minum dari telaga Rasulullah SAW itu adalah lebih banyak jumlahnya daripada bintang-bintang di langit. Ala fil lailal muzlima mus'iya, itu itu gelas-gelas untuk yang banyak minum itu di telaga Rasulullah SAW itu bagaikan bintang di langit bercahaya berkilau di tengah malam yang gelap. Aniyatul jannati man syariba minha lam yadhma, yaitu sebetulnya itu adalah gelas-gelas yang dari surga. Siapa yang minum darinya, dari telaga itu, tidak akan pernah haus, kata Rasulullah SAW. Ya. Akhiru ma alaihi yashabu fihi mizaban minal jannah. Yashabu itu adalah ada dua pancoran dari surga mengairi. Man syariba minhu la yadhma, orang yang minum tidak akan pernah haus lagi. Ardu mislu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Ma baina Amman ila Ailah. Ya, ini yang sebutkan tadi Ailah, daerah yang tempat itu di daerah Palestina di sana. Nah, tempat di mana Bani Israel yang dikisahkan dalam Al-Qur'an dirubah bentuk mereka menjadi kera oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penduduk Ailah. Nama daerahnya Ailah. Sampai hari ini masih ada namanya itu, Ailah. Kemudian Ailah ila Umman, ya. Kata beliau di sini itu ma baina Umman ila Ailah. Nah, saya mencoba, saya buka Google Map itu, Ailah dengan Umman. Itu yang saya sebutkan tadi, itu disitu terdapat sebuah teluk Aqabah mirip seperti danau gitu, besar panjang sekali. Banyak sekali sebetulnya jika kita melihat mujizat-mujizat Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah pergi ke sana. Rasulullah tidak pernah pergi ke Ailah, tidak pernah pergi ke Umman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tahu gitu. Ini menunjukkan bahwa itu datang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'u asyadu bayadan minal laban, di mana airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa Abdullah bin Amr bin As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah bersabda, haudi masiratu syahrin. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa panjang lebarnya jarak itu sudut dari sudut lain itu telaga Rasul itu selama sebulan berjalan. Wa zawayahu sawa. Jadi ukuran sudut-sudutnya sama, kata Rasulullah SAW. Wa ma'uhu abi minal warik, airnya lebih putih daripada perak. Warihu atyab minal misk, itu harumnya airnya telaga Rasulullah SAW lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, kizan itu sama dengan aniyahnya tadi, sama gelas-gelas untuk minum dari telaga itu seperti bintang di langit. Pamasyariba minhu fala yadhma'u ba'du abadan, orang minum dari telaga Rasulullah SAW tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan kenapa berbeda pandangan ulama tentang di mana nanti kita di akhirat akan meminum haud lewat dari minum dari telaga Rasulullah SAW. Apakah setelah dari padang mahsyar manusia itu minum atau setelah melewati Shiratal Mustaqim. Nah, tadi mereka memilih bahwa setelah Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena manusia kehausan dengan rute yang sudah panjang begitu dalam proses di akhirat itu. Kemudian juga disebutkan tidak akan pernah haus setelah minum itu. Nah, kalau mereka masuk neraka berarti akan melalui kehausan. Tapi dijawab oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain bahwa haud itu adalah setelah di padang mahsyar. Nah, jika orang yang minum dari haud, orang mukmin yang minum dari telaga Rasulullah SAW, jika masuk neraka, para ulama mengatakan dia tidak diazab dalam bentuk kehausan dalam neraka, tapi dalam bentuk azab yang lain. Taib. Wa yudadu anhu man baddala wa ghayyar, akan dihalangi minum dari telaga Rasulullah itu orang yang meragukan, menukar-nukar dan merubah. Itu maksudnya apa? Ahlul bid'ah. Tidak akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Maka tujuan pembahasan ini, di samping kita beriman kepada haudnya Nabi SAW, merindukan untuk minum dari haudnya Rasulullah SAW, berusaha mencari amal yang dapat tidak menghalangi kita melakukan amal ibadah, tidak menghalangi kita dari minum Rasulullah SAW, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang membuat kita nanti terhalang minum dari telaga Rasulullah SAW. Ya, dia tidak dapat minum, lewat saja dia. Orang-orang pada minum, tapi dia diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ya, itu sekarang saja seandainya kita datang ke suatu tempat yang itu adalah umpamanya open house gitu ya, lalu kita diusir nggak boleh masuk, gimana antum? Hah? Terus di pintu kelihatan orang pada makan nyantap hidangan enak, kemudian berbahagia semua, antum diusir. Ya, sangat sedih sekali. Gimana nanti ketika orang ya bergembira ria minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita diusir enggak bisa mendekat ke sana. Ya. Maka apa penyebabnya? Adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk bid'ah dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya menyebutkan yaitu diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'adudanna an haudi rijalan kama yuzadul gharibatu minal ibil. Sungguhnya nanti akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan usir dari telagaku, kata Rasulullah, orang-orang seperti orang mengusir ibil yang asing. Ibil maksudnya onta. Ini umpamanya orang bawa ontanya banyak minum ke telaga. Terus ada onta bukan onta dia. entahnya orang lain gitu ya, atau enggak tahu pemiliknya, tentu enggak akan dia biarkan minum, diusir oleh dia sana gitu. Maka Rasul akan mengusir nanti orang-orang yang melakukan bid'ah. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, la yaridanna alayya nasum min ashabi al-haudah. Nanti akan datang menemuiku manusia-manusia untuk meminum dari haudku, dari kalang sahabatku. Hatta arabtuhum ukhtuliju duni. Aku kenal mereka. Lalu akhirnya mereka itu dihalangi. Tukhliju yaqtata'u. Dipisahkan mereka itu. Fa'akulu ulah ashabi. Lalu aku katakan kepada malaikat yang menarik mereka, itu sahabat-sahabatku. Fa'akulu la tadrima ahdathu ba'da. Engkau enggak tahu apa yang telah melakukan setelah engkau. Maksudnya setelah engkau wafat, engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan. Qala al-qadi. Nah, ini qadi iyad. Haulai sinfani. Mereka yang dihalangi minum dari telaga Rasul itu ada dua jenis. Ahaduma usatu murtadun. Ya. Anil istiqamah la anil Islam. Yang pertama orang pelaku maksiat yang jauh dari istiqamah. Bukan keluar dari Islam dia, tapi melakukan bid'ah-bid'ah. Wa ulai mubaddaluna li amali shaliha bi sayyi'ah. Orang-orang telah menukar amal-amal saleh dengan amal buruk. Wa sani murtadduna ilal kufur. Ada yang kedua, orang benar-benar kufur, murtad hakikatan, ya. Naqisuna ala aqabihim, ini seperti pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Ya, kan di antara mereka ada yang beriman waktu Rasulullah SAW masih hidup. Dan mungkin beriman dengan Musailamah al-Kadzab. Ya. Nah, itu di antara ini bahwa penyebab-penyebab orang tidak akan minum nanti dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini digunakan oleh orang-orang Syiah ketika Rasulullah itu sahabat-sahabatku. Lalu disebut mereka telah melakukan berbagai macam untuk perubahan dan mengganti agamamu setelahmu. Mereka mengatakan ini bukti bahwa sahabat Nabi telah mereka jadikan dalil ini. Baik, sekarang kita tanya. Dalam fakta sejarah, yang murtad itu siapa? Siapa yang memerangi orang murtad? Para sahabat, nah, kok mereka yang murtad? Mereka yang memerangi orang murtad. Nah, ashabi maksud di sini adalah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka tadi yang kita katakan dari umat mereka, umat Rasulullah sallallahu alaihi yang tidak murtad. Melalui dari ciri-ciri wudunya. Jika dia pelaku bid'ah maksiat yang tidak sampai pada kufur. Atau orang murtad yang mereka waktu Rasulullah telah wafat, kan banyak orang murtad. Ada yang tidak mau membayar zakat, ada yang beriman dengan Musailamah al-Kadzab. Itu yang dimaksud. Bukan sahabat Nabi maksudnya. Kalau sahabat Nabi, mereka lah yang membela agama ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berjihad, membela. Ya. Kemudian berikutnya al-iman qaul wa ikhlasun wa amalun yazidu wa yanqus. Nah, ini pembahasan selesai perkara-perkara yang tentang bicara masalah peristiwa-peristiwa akhirat. Sekarang berpindah kepada poin yang baru, yaitu masalah pembahasan iman. Pembahasan ini yang mengerti dan yang sering membahas hanyalah manhajus salaf. Adapun firqo-firqo yang lain, pemaham-pemaham kelompok-kelompok lain tidak mengerti membahas masalah ini. Ini adalah hadun fasil, ciri khusus ahlus sunnah wal jamaah dari aliran khawarij dan murjiah. Pembahasan ini sebetulnya sangat urgen untuk dijelaskan dan dipahami oleh setiap muslim. Yaitu mengatakan iman itu terdiri dari amalan hati, perkataan hati, amalan jawarih, dan perkataan lisan. Kelompok yang berbeda dengan ini secara umum itu ada namanya kelompok khawarij dan kelompok orang murjiah. Orang khawarij mengatakan definisi iman menurut mereka seperti alusunnah, mirip, tapi mereka mengatakan semua amalan itu usul iman, pondasi iman. Kalau meninggalkan satu amalan, keluar dari Islam. Maka dari situ mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau orang Murji'ah, Murji'ah ini ada berapa sekte juga, semua mereka sepakat menyatakan amal bukan bagian dari iman. Tidak ada pengaruh amal dari iman. Enggak beramal sama sekali, menurut mereka itu adalah imannya sempurna. Kalau menurut orang Khawarij sebaliknya, orang meninggalkan amal kafir. Nah, kalau Ahlus Sunnah mengatakan al-amal minal iman, amal itu bagian dari iman. Dan tidak setiap amal bila ditinggalkan kafir, walaupun ada amalan bila ditinggalkan kafir seperti meninggalkan sholat, menurut jumhur para ulama salaf. Kalau orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak ada, perlu beramal, sempurna amalnya, sempurna imannya walau tanpa sama sekali tanpa beramal. Nah, mereka mengartikan iman dalam berapa sektenya itu ada 4. Jahmiyah kan kita sebutkan kemarin dia punya 3 jim. Jim itu maksudnya Jahmiyah, Murji'ah dalam iman, Jahmiyah dalam masalah asma sifat, Jabariyah dalam masalah iman pada takdir dan baik dan buruk. Itu Jabariyah. Jadi itu Jahmiyah itu dalam masalah asma sifat Jahmiyah, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masalah iman dia mazhabnya Murji'ah. Murji'ah maksudnya apa? Tidak mengatakan amal bagian dari iman. Kemudian Jabariyah dalam masalah qadar, yaitu mereka mengatakan makhluk tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Nah, mereka mengatakan iman itu ma'rifah, iman itu cukup mengenal adanya pencipta, sudah beriman itu. Kalau antum tahu, ini adalah asalnya pahamnya orang pluralisme dan liberalisme. Maka orang liberalisme mengatakan tidak ada kafir, itu tidak ada. Semua agama benar menurut mereka. Itu asalnya paham pluralisme itu. Yang penting dia tidak ateis. Jadi kalau mereka mengatakan, menurut mereka yang kafir itu ateis, yang tidak percaya tentang adanya tuh, selama percaya ada Tuhan, menurut mereka itu mukmin. Dari mana dapat pengertian itu oleh mereka? Dari paham Jahmiyah. Mengatakan orang yang mengenal ada Tuhan sudah beriman, sudah ahli surga dia. Bahkan kedudukan seperti nabi dan para anbiya dan para rasul, para malaikat, menurut mereka cukup mengenal saja. Al-iman al-ma'rifah, kata mereka, cukup kenal saja. Itu mazhabnya orang Jahmiyah. Yang kedua adalah mazhabnya orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah itu berbeda dengan Ahlussunnah, bukan masalah asma sifat saja. Berbeda dalam ketiga hal tadi, dalam masalah qadar, dalam masalah iman. Karena memang mereka itu adalah turunan dari Jahmiyah. Turunan dari Jahmiyah. Ya. Cuman gennya Jahmiyah pada Asy'ariyah itu tidak terlalu kuat gitu istilahnya. Jadi kalau rentetan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dia mengatakan iman itu tasdik. Tasdik maksudnya apa? Percaya. Apa bedanya ma'rifah dengan percaya? Tasdik lebih tinggi daripada ma'rifah. Cukup mengenal saja enggak? Kalau tasdik itu percaya. Orang yang percaya adanya Tuhan, mukmin. Maka dari itu kalau antum lihat, orang meminta-minta ke kuburan, melakukan kesyirikan, itu enggak syirik menurut mereka, mukmin. Yang penting dia percaya ada Tuhan. Jadi sebetulnya terkait dalam berbagai pemahaman kenapa mereka banyak membuat syirik semacam itu dari itu. Karena dia meyakini iman, kalau udah percaya ada Tuhan, mukmin sudah. Nah, kalau begitu iblis beriman. Iblis percaya enggak sama Tuhan? Hah? Iblis percaya enggak sama Tuhan? Percaya. Dia katakan kepada Allah SWT, ya, Rabbi bima aghwaitani, Rabbku, kena engkau telah menyesatkanku. Dia katakan dia makhluk Allah kan, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya saja. Kalau soal percaya, iblis percaya Tuhan Allah itu Tuhan dia. Ya apalagi Fir'aun juga demikian. Abu Thalib percaya agama Nabi Muhammad itu agama yang baik, tapi dia tidak melafadzkan dengan lisannya. Percaya dalam hati saja. Nah, kalau kita tidak belajar, makanya akan terpengaruh dengan paham-paham yang banyak sekali dan kita tidak tahu di mana poin penyimpangannya. Jadi kalau sudah percaya beriman, itu sekte apa namanya? Murji'ah yang berikutnya. Kemudian ada lagi namanya Karramiyah. Karramiyah ini kata dia iman itu qaul. Ungkapan saja. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah rasulullah mukmin. Walau enggak diyakini dengan hati. Nah, kalau begitu berartinya orang munafik mukmin. Yang anehnya mereka mengatakan iman itu dengan ungkapan saja sudah mukmin. Tapi orang munafik menurut mereka dalam neraka. Lah, gimana orang beriman bisa dalam kekal dalam neraka? Karena menurut definisi dia tentang iman, orang munafik adalah mukmin yang sempurna imannya. Karena orang munafik mengucapkan syahadat. Jadi kalau sudah bersyahadat menurut orang Karramiyah ini mukmin sempurna imannya. Tapi anehnya dia mengatakan dia tetap ahli neraka. Nah, ini kan kontradiksi, bagaimana orang yang sempurna imannya menjadi ahli neraka. Kemudian tingkatan yang keempat. Ini disebut oleh ulama kadang-kadang Murji'atul Fuqaha atau Murji'ah Ahlussunnah. Ini dinisbahkan kepada Imam Abi Hanifah. Iman menurut mereka adalah qaulun wa i'tiqadun, ungkapan dan keyakinan. Tidak menjadikan amal bagian dari iman. Jadi makanya semua Murji'ah itu kompak mengatakan amal bukan bagian dari iman. Mereka dinamakan Murji'ah dengan dua alasan. Murji'ah dalam arti takhir, karena mereka mengeluarkan amal dari iman. Jadi mengeluarkan, maka takhir. Arjihu, mati mundurkan dia. Ada yang mengatakan dinamakan Murji'ah karena mereka over di dalam memberikan raja, sehingga orang yang tidak beramal pun dianggap sempurna imannya menjadi alisur. Ini kan raja yang over namanya, berlebihan gulu dalam masalah raja, dinamakan mereka Murji'ah. Itu penamaan mereka nama Murji'ah. Orang Khawarij tadi sudah kita jelaskan. Mereka mengatakan iman itu diyakini dengan hati, diungkapkan dengan lisan, dan diikuti dengan perbuatan amal. Tapi mereka menjadikan semua amal merupakan asal iman, bukan bagian dari iman. Kalau orang Ahlussunnah menyatakan amal bagian dari iman, bukan asal iman. Kenapa? Karena amal itu enggak sama. Amal itu ada yang asal iman, ada yang iman wajib, ada iman mustahab. Karena iman itu ada tingkatannya tiga. Asul iman namanya orang yang punya pondasi iman, yaitu terjadi pondasi iman dengan mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah dan diyakini dengan hati, termasuk pembenaran amal dan hatinya, percaya tadi. Nah, itu asul iman. Asul iman itu menghambat orang yang mempunyai asul iman ini kekal dalam neraka. Hanya menyelamatkan kekal neraka. Kalau orang punya iman yang sempurna, yang wajib, itu menghambat dia tidak akan pernah masuk neraka. Kalau punya iman yang sempurna, yang wajib, dia tidak akan masuk neraka. Iman kamil mustahab, orang sempurna yang lebih tinggi derajatnya yang mustahab, ya, itu dia orang yang pertama-tama masuk surga. Nah, ini pembagian tingkatan ini dia ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istafaina ya tsumma arsalnal kitaba allazi istafaina min ibadina faminhum dzalimul nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairi bi idzni rabbihim." Kemudian kami serahkan catatan amal mereka itu kepada hamba-hamba yang kami pilih, itu orang beriman. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, di antara mereka ada yang muqtasidun. Muqtasidun itu artinya apa? Cukup saja. Sabiqun bil khair, orang yang lebih unggul dengan kebaikan. Orang yang menzalimi dirinya ini, itu pelaku-pelaku dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya melakukan maksiat saja, meninggalkan yang wajib juga merupakan dosa besar. Dosa itu terbagi dua, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Nah, orang yang punya asal iman ini, dia bebas sebetulnya, bebas dari kekalnya dalam neraka saja, tapi tidak bebas dari neraka. Kata masyiatillah dia. Itu pembagian tingkatan iman menurut Ahlussunnah Jemaah. Dalil tentang iman ini, hadis yang sangat singkat, padat, menggambarkan semua permasalahan iman. Itu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang, kata Rasulullah SAW. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah kalimat, ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adraha imatatul adha anit tariq. Cabang iman yang paling rendah itu adalah membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dalam ahlu sunnah itu, iman itu terbagi 5 bagian. Qaulun, i'tiqadun, wa qaulun, wa amalun, yazidu bitta'ah, wa yanqus bil maksiyah. Iman terdiri bagian dari keyakinan, dan ucapan, dan amal. Kemudian iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Mana dalilnya? Hadis tadi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, al-imanu bidu wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian cabang. Kata-kata cabang menunjukkan bahwa cabang itu tidak sama besarnya. Ada enggak cabang pohon yang sama besarnya semua? Enggak ada. Pasti bagian yang lebih dekat kepada batang lebih besar, kemudian ke ujung sampai ke ujung ranting. Ini menunjukkan bahwa amal itu tidak sama. Ada amal yang wajib, ada amal yang mustahab. Ada amal yang merupakan asal iman. Kemudian disebutkan a'laha, yang paling tinggi cabang iman itu adalah ungkapan kalimat tauhid. Ketika dikatakan a'laha, ini menunjukkan iman itu bertambah karena tinggi di sini. Kemudian adnaha, adnaha menunjukkan iman itu berkurang. Yang paling bawah cabangnya, jadi iman itu ada yang berkurang. Imatatul adhan al-tariq, membuang duit di jalan, ini apa? Membuang duit di jalan itu apa? Keyakinan atau amal atau perkataan? Amal. Ini yang dalil menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari amal, ucapan, dan bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dan berkurang. Itu dalilnya. Kemudian mana hati? Ketika Rasulullah al-haya'u syu'batu minal iman. Merasa malu itu, punya perasaan malu itu bagian dari iman. Sedang perasaan malu itu adanya di mana? Di lisan kah atau di perbuatan? Di hati. Maka ini kompleks semua masalah iman dalam hadis ini. Bahwa iman terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amal. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan melakukan maksiat. Nah, poin bertambah berkurang ini sepakat orang Khawarij dengan orang Murji'ah enggak menerimanya. Orang Khawarij kalau iman berkurang langsung habis. Karena mereka kurangnya nol. Orang Murji'ah enggak. Mereka mengatakan la yadurru mal iman dzambun kama lam tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka maksiat dosa itu enggak mempengaruhi iman sebagaimana tidak ada gunanya amal ketaatan dalam kekufuran, katanya. Jadi mereka mengatakan enggak ada, enggak apa-apa lakukan maksiat. Enggak pengaruh kepada iman. Nah, ini kan pendapat yang gimana? Jelas sekali. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Oleh sebab itu, ya, maka contohnya mazhab orang Murji'ah dan Khawarij ini saya sering mencontohkan dalam bentuk ilmu matematika. Orang Khawarij mengatakan 10 dikurang 9, dikurang 1, 10 dikurang 1 sama dengan 0. Itu mazhabnya orang Khawarij. Mazhabnya orang Murji'ah, 10 dikurang 9 sama dengan 10. Karena orang Murji'ah mengatakan apapun Anda lakukan tidak mempengaruhi i. Berarti 10 dikurang 9 tetap 10 bagi mereka. Orang Khawarij, bagaimanapun Anda banyak melakukan ketaatan, tergelincir melakukan dosa, kafir. Jadi sama seperti 10 dikurang 1 sama dengan 0. Orang Ahlussunnah, hujahnya orang Khawarij mengatakan gimana itu? Mereka juga pakai matematika juga, hujah mereka. Katanya kalau 10 dikurang 1, itu kan hilang nama 10. Kan jadi 9, gak 10 lagi. Berarti hilang nama 10-nya. Maka kata mereka kalau orang beriman sudah melakukan maksiat, kan enggak bisa sebut mukmin lagi. Maka tidak ada istilah katanya mukmin kecuali kafir. Mukmin ya kafir, enggak ada antara itu kata mereka. Kalau orang Ahlussunnah enggak. Memang orang Ahlussunnah sebenarnya sebelum sudah kita sebutkan masalah mutakib kabirah, Ahlussunnah tidak mengatakan 10 dikurang 1 tetap 10, tidak, tapi 9 bukan 0. Maka orang Ahlussunnah mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar itu bukan kafir tapi mukmin biimanihi fasikun bikabiratihi. Atau mukmin naqisul iman, orang beriman yang kurang kurang imannya. Atau disebut dengan muslim. Itu sedikit gambaran tentang berapa mazhab dalam masalah iman. Baik, sekarang kita baca padang mu'alif. Wa naliman qaul bilisan, yaitu harus diucapkan. Kalau ada orang sekarang dia yakin Islam itu agama yang benar dan dia mampu untuk mengucapkan syahadat tapi dia enggak mau, itu enggak bisa mukmin dia. Walaupun seyakin-yakinnya mengatakan Islam itu adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah rasulullah, maka itu tidak mukmin. Kecuali dia punya apa namanya itu, cacat di dalam lisannya, tidak mungkin mengucapkan, itu beda lagi. Tapi dia mampu mengucapkan dan tidak mau, itu tidak mukmin dia. Seperti Abu Talib, dia yakin agama Muhammad itu agama yang benar, tapi dia enggak mau mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Dan itu dia qulu amanna, ini harus ada diucapkan. Maka ketika Rasulullah SAW hatta yaqulu, umirtu an aqatil nas hatta yaqulu. Aku diperintah oleh Allah SWT untuk merangi manusia sampai mereka mau mengatakan kalimat tauhid itu, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Jadi iman itu terdiri dari ucapan. Ya. Qaul ya wa anil iman qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalb. Itu datang keikhlasan, ini amal hati. Kalau ada orang tadi mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak ikhlas, itu sama dengan orang munafik. Itu juga bukan mukmin dia, munafik. Maka harus ikhlas dalam dari hati, diyakini dengan hatinya. Ya. Kemudian ya. Wa amalu bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Jadi ini sudah jelaskan oleh beliau tentang mazhab Ahlussunnah tentang masalah iman. Baik. Dalilnya sebetulnya sudah cukup kita sebutkan tadi, dalil yang tadi itu. Karena hadis itu sangat lengkap dalam menyebutkan tentang berbagai bagian-bagian dari iman. Kalau di sini banyak dalil ayat-ayat yang disebutkan di sini. Seperti innamal a'malu binniyat, itu hati, ya. Amal dengan jawarih, ya, seperti salat, zakat, segala macamnya. Baik. Yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha. Jadi iman itu bertambah dengan bertambahnya amal soleh dan berkurang dengan kurangnya amal soleh. Nah, ini tadi yang kita sebutkan bahwa iman itu menurut Ahlussunnah bertambah dan berkurang. Tidak stagnan, ya. Mana dalil bertambah dan berkurang? Banyak dalam Al-Quran. Seperti bertambahnya iman dalam surat Al-Anfal, Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Bertambah imannya. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengingkari tidak iman itu tidak bertambah. Kemudian juga hadis menjelaskan tentang berkurangnya iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat di antara kalian kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika enggak mampu dengan dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Jika dia tidak mampu mencegah dengan lisannya, hendak dicegah dengan hatinya. Dan itu adalah selema-lema. Berarti dalil tentang apa itu? Iman itu berkurang, kan enggak sama. Orang mengingkari dengan tangan, orang mengingkari dengan tangannya lebih tinggi derajat iman daripada orang yang mengingkari dengan lisan. Orang mengingkari lisan lebih tinggi derajatnya daripada dengan hati. Wadzalika adaful iman. Itu dalil menunjukkan bahwa iman itu juga berkurang dan bertambah. Hadis tadi sebetulnya sudah kompleks itu kita sebutkan. Wa adnaha min tatwa adzain tariq. Baik. Itu sedikit berapa dalil-dalil, ya, menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Saya tidak banyak-banyak membahas karena hal itu yang penting jelas, paham, mengerti tentang dalilnya. Kalau tentang dalil bertambahnya iman banyak sekali dan berkurangnya iman banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika surga itu bertingkat-tingkat itu menunjukkan apa itu? Surga itu bertingkat-tingkat, menunjukkan apa itu? Ya berarti tidak samanya imannya orang beriman. Kalau tidak sama berarti yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Tadi kita bicara tentang orang melewati siratul mustaqim. Sama kencang atau beda-beda? Beda-beda. Berarti menunjukkan apa itu? Iman itu bertambah dan berkurang. Gak sama iman itu berarti. Orang yang tinggi imannya, kencang lewatnya. Ya, kalau kita bahas masalah dalil banyak sekali. Tentang iman itu bertambah dan berkurang. Lalu poinnya pembahasan ini apa Ustaz? Untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah dan akidahnya orang teroris atau orang radikal. Orang khawarij. Ya, dengan paham orang liberal. Yang mengatakan semua agama itu benar. Kalau antum tahu itu akidah Jahmiyah itu sama dengan akidah orang-orang Eling. Kemudian dia mengatakan, jadi di antara mengatakan apapun yang disembahnya hakikatnya yang menyembah Allah. Kenapa dia hakikatnya menyembah Allah kata mereka? Karena dia berpaham dengan akidah yang lain. Karena Allah itu berada di mana ma? Kalau dia sembah sapi, sembah patung, Allah kan juga ada di sana. Antum kalau lihat ya, itu terkait banyak rangkaian itu, paham itu. Ketemu dengan akidatul hulul, dengan akidah Jahmiyah, dengan akidah liberal, pluralis itu banyak sekali yang paham-paham yang mengarah ke situ dia. Ketika dalam asma sifat dia mengatakan Allah dengan zat di setiap tempat, itu nanti akan ketemu dengan mazhabnya hululiyah, mengatakan Allah bercampur dengan makhluk ini dan Allah ada di mana-mana. Maka ketemu dengan mazhabnya Jahmiyah, orang yang dengan paham pluralisme mengatakan semua agama itu benar, hanya objek ini sembah saja berbeda, maksudnya sama, ingin menyembah Allah. Itu. Maka kalau antum enggak belajar, bisa dikatakanlah mereka kan sama, tujuannya menyembah Allah. Kan masalah. Hanya seperti orang muslim menghadap ke Ka'bah katanya, ada lain menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa salah katanya? Kalau antum enggak punya ilmu, ya, oh ya benar juga. Loh, kenapa orang kafir kan orang menyembah berhala kalau memang benar itu? Nah, sekarang ini ya ikhwan, banyak sekali orang-orang yang mencoba apa namanya mencampur adukan ya, antara paham-paham itu. Maka ketemu itu semua. Mari katakan oleh dia, kan objek saja yang beda. Jadi menurut mereka orang-orang muslim itu menyembah Ka'bah. Kita bukan menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah. Hanya arah beribadah saja ke Ka'bah itu. Arah sholat doang. Dan tawaf di sana. Yang lain enggak. Berdoa bukan ke Ka'bah kita minta. Tapi orang-orang itu ya memahami demikian. Katanya hanya objek yang disembah berbeda. Hakikatnya sama katanya. Ingin menyembah Allah. Kata dia, tidak syirik itu. Kok dituduh kafir? Kan anta kafir itu versi anda. Kalau versi dia gak kafir katanya. Nah, sekarang kalau versi-versian, versi siapa mau kita pakai ini? Standar apa? Kita mengatakan bahwa itu kafir adalah atas Allah. Yang mau kita sembah itu siapa? Allah. Loh, Allah mengatakan itu kafir, itu tidak benar. Itu bukan menyembah saya, kata Allah. Ketika orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala kecuali mengharap syafaatnya, Allah katakan itu syirik. Sama juga dengan argumentasinya seperti Nukhalis Majid dan orang-orang hulul, orang-orang apa itu eling itu orang mengatakan seperti Ibnu Arabi juga mengatakan katanya itu iblis itu lebih tinggi tauhidnya daripada Adam. Ah, coba antum, mereka pakai argumen Umar yang menyesatkan. Katanya iblis itu enggak mau sujud pada Adam karena ingin sujud sama Allah saja. Berarti tauhidnya iblis lebih hebat daripada tauhidnya Adam. Coba bayangin sama antum. Kalau antum enggak belajar, mereka balik-balik itu dalil. Kalau iblis bertauhid, kenapa dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka sengaja membalik-balik itu. Katanya justru ya, iblis itu saking ikhlasnya ingin menyembah Allah, enggak mau bersujud kepada Adam. Oleh sebab itu kita harus belajar. Iblis itu sujudnya iblis kepada Adam bukan sujud ibadah. Takrim untuk menghormati Ada. Enggak mungkin Allah menyuruh iblis sujud untuk ibadah kepada Allah, karena Allah sendiri melarang semua orang sujud kepada selain Allah. Baik. Lanjutkan pembahasan tentang iman, barangkali cukup di situ dulu. Ya, iman itu bertambah dan pelaku iman itu imannya bertingkat-tingkat. Ketika kita ingin bertahu tentang iman itu, ya, adanya bertingkat-tingkat, maka kita harus berusaha untuk menambah iman kita dan menjaga jangan sampai iman kita berkurang. Tidak seperti pahamnya orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah. Kalau sudah mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah rasulullah, seakan-akan apa? Surga itu sudah di tangannya. Maka oleh sebab itulah mereka tidak mengapa menurut mereka melakukan berbagai bentuk maksiat, melakukan bentuk kesyirikan, karena yang penting sudah mengucapkan kalimat itu sudah. Ini paham yang keliru. Dalil bahwa amal itu dari iman tadi sudah sebutkan dari hadis tadi. Membuang duri di jalan saja bagian dari iman, cabangnya iman. Ya. Makanya Allah menamakan iman tentang salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu di dalam surah Al-Baqarah adalah yang masuk iman itu salat, karena sahabat setelah berpindah dari kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan amal saudara-saudara kita yang meninggal sebelum berpindah kiblatnya? Sedang mereka salat ke arah Baitul Maqdis. Lalu Allah jawab dengan itu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman itu salat. Maka amal dinamakan iman. Taib. Sebetulnya banyak juga argumentasi-argumentasi mereka, ya, kita sudah jelaskan dalil-dalil bahwa amal bagian dari iman. Tapi antara amal itu merupakan pokok iman, ada bagian dari iman yang wajib. Jadi tidak sama tingkatan amal itu. Ya. Ada imannya itu, amal-amal itu yang mustahab. Taib. Berikutnya, fayakunu fiha an-naqsu wa biha ziyadah. Maka iman itu berkurang dan bertambah. Baik. Wala yakmalu qaulul iman illa bil amal, wala qaulun wala amalun illa bin niyyah. Tidaklah sempurna ungkapan iman kecuali dengan amal. Ya, ini baru bicara tentang amal, bahwa amal itu harus dilakukan. Wala qaulun wala amalun illa bin niyyah. Jadi perkataan dan amal pun tidak akan diterima kalau bukan dengan diri, dengan amalan hati, yaitu niat. Amalan hati apa contohnya? Banyak sekali. Khusyuk. Apalagi ar-rabah wa rabah. Al-khauf wa raja. Itu amalan hati semua, ikhlas. Amalan hati semua. Amal lisan contohnya apa? Zikir, berdoa, memberikan nasihat. Ya. Kemudian amalan jawarih, banyak sekali, salat, haji, puasa, jihad dan seterusnya. Kemudian beliau sini menyebutkan, tidaklah sempurna qaulul iman, ucapan iman kecuali dengan amal. Tidaklah akan bermanfaat perkataan dan amal, ungkapan, ucapan dan amal kecuali dengan niat. Dan niat pun, perkataan, amal dan niat tidak akan diterima Allah illa bi muwafaqati sunnah, kecuali apa sesuai dengan sunnah. Maka oleh sebab itu takbir ulama tentang iman itu berbeda-beda tapi maksudnya sama. Jadi beliau ingin mengatakan, perkataan tidak akan ada artinya tanpa diiringi dengan amal. Perkataan dan amal tidak ada artinya kalau tanpa ada niat. Perkataan, amal, niat tidak akan ada artinya kalau tidak sesuai dengan sunnah. Kalau dia beramal soleh melalui perkataan, perbuatan yakinnya, tapi tidak sesuai dengan sunnah juga tidak akan diterima. Ini pentingnya untuk apa? Menjalankan sunnah. Karena itu Allah sebutkan, hati-hatilah jangan sampai menyalahi ajar Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnah aw tusibuhum adzabun alim. Surat Nun ayat 63. Peringatkanlah kepada orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah ini apa maksudnya? Syubhat, kesesatan di dunia ini. Aw tusibuhum adzabun alim, atau ditimpa oleh azab yang pedih, itu di akhirat. Di sini disebutkan tentang akibat menyalahi sunnah itu dua efeknya. Di dunia sesat, di akhirat masuk neraka. Ini ayat tegas untuk pegang teguh dengan sunnah. Makanya motivasi kita jangan hanya beramal saja, Ya, penting amal, tapi enggak sesuai dengan sunnah, enggak ada artinya. Jika Anda terima. Karena syarat untuk diterima amal itu dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ini sebetulnya makna kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu maknanya ikhlas. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu maknanya mutaba'ah. Makanya syahadat ini yang pertama harus diucapkan di dalam masuk Islam itu. Kenapa? Karena nilai syahadat ini mesti tercermin dalam semua aktivitas ibadah kita. Di dalam salat, dalam zikir, dalam selawat, dalam apapun harus tercermin makna ini. Makna nilai syahadat itu. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah itu ikhlas. Wa asyhadu anna muhammadar adalah mutaba'ah. Karena kita mengakui bahwa yang akan saya sembah itu hanya Allah saja. Dan pola saya dalam menyembah Allah itu hamba mengikuti syariatnya Muhammad. Kalau kita buat-buat ajaran baru, lalu syariat siapa yang kamu bawa ini? Kamu Nabi. Maka oleh sebab itu orang-orang yang membuat bid'ah itu dikatakan telah menandingi Allah dalam membuat syariat. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya tandingan yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau para rasul mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka pencetus bid'ah itu semuanya sudah seakan-akan dia telah menjadi sekutu bagi Allah. Bukan di dalam penciptaan alam semesta, tidak dalam menurunkan membuat syariat. Itu hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya bid'ah. Karena itulah kerasnya ulama kita terhadap bid'ah itu. Efeknya fatal. Bukan hal yang enteng. Karena seakan-akan dia sudah menafikan asyhadu anna muhammadar rasulullahnya itu. Karena kita mengucapkan kalimat dua syahadat itu adalah bahwa saya beribadah hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam ibadah-ibadah saya, syariat yang saya jalankan adalah syariatnya Muhammad. Itu artinya. Maka itu asyhadu alla ikhlas wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mutaba'ah. Kalau ini enggak ada, enggak bahkan diterima. Salah satu aja kurang. Maka Rasulullah SAW berkata, Man amila amalan laisa alaihi amran fa waradun. Orang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah diperintahkan, enggak pernah contoh dari Rasulullah SAW, ditolak, maka diterima. Walaupun sebanyak apapun amalannya. Ya, maka di sini mu'alif menyebutkan, perkataan tidak ada gunanya kecuali diikuti dengan amal. Ya, karena juga hanya berbicara saja harus dibukti dengan amal. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah kepada orang hanya mengatakan, mengucapkan, memerintahkan tapi tidak kemudian amal dan perkataan dan amal tidak akan ada artinya kalau tanpa niat yang benar. Maksudnya apa? Ikhlas. Kalau dia berdakwah, beramal tapi enggak ikhlas. Karena Allah Rasulullah sebutkan innamal amalu binniat. Ya, amal itu hanya akan diterima sesuai dengan niatnya. Kenapa lagi? Mutaba'ah kata beliau. Perkataan, amal, dan niat tidak akan ada artinya kalau tanpa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah. Taib. Oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apakah yang dicegah oleh Rasulullah, tinggalkan. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutus suatu perkara lalu dia punya pilihan dari yang lain dari dia sendiri. Ayat pertama dari surat Al-Hujurat, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan kalau orang itu telah buat bid'ah, menduli Rasul. Menduli Allah dia. Karena itulah ya, di dalam berbicara ketika Rasul SAW bicara masalah dalil-dalil apa? Bicara tetap percobaannya umat ini, beliau mengatakan golongan yang selama itu adalah ma'ana alaihi ashabi. Orang pegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan pemaham sahabat. Baik. Hukum mutlak kabirah. Hukum orang yang melakukan dosa besar. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, sudah berbicara panjang lebar kita sebelumnya. Wa anau la yukaffaru ala yakfuru ahad min dhanbin min ahli kiblah. Ini maksudnya bantahan dari orang Khawarij yang mengkafirkan orang beriman, orang muslim dengan sebab melakukan sebuah dosa. Kecuali dosa-dosa yang mengeluarkan Islam sebenarnya syirik, iya. Ya. Baik. Tetapi di sini ada ungkapan sedikit, ini mirip dengan ungkapan Imam Tahawi di sini. Dia menyebutkan bidzambin. Ini nakira. Jadi tidaklah dikafirkan seorang pun dengan dosa apapun dari ahli kabilah. Ini kur. Maka perlu dicatat di sini, Syekh Bin Baz juga memberikan catatan terhadap ungkapan Imam Tahawi. Seakan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qurayni mungkin, apakah dia belum menukil dari beliau atau sendiri saja belum mengungkapkan kalimat ini. Karena kalau bidzambin berarti tidak ada dosa yang membuat orang kafir. Ada enggak dosa yang mengkafirkan orang, membuat orang kafir? Ada. Karena ini nakira ini. Jadi makanya ibarat yang benar, tidaklah dikafirkan seseorang dengan setiap dosa. Ya. Dengan setiap dosa. Tapi ada dosa yang, maka kalau bidzambin ini tidak ada dosa yang membuat orang kafir jadinya. Maka ibarat di sini keliru. Yang benar adalah tidak dikafirkan seorang muslim dengan setiap dosa. Kalau setiap dosa berarti mengkafirkan setiap orang kafir, setiap dosa dikafirkan oleh dia. Tapi memang ada dosa yang membuat orang tadi kah? Maka itu yang benar bikuli zambin, bukan dengan bidzambin. Karena kalau dikatakan tidak dikafirkan seorang pun dengan dosa apapun itu artinya bidzambin itu. Oh, kalau itu enggak ada dosa berarti yang mengeluarkan orang dari Islam. Padahal jelas ada dosa yang membuat orang keluar dari Islam. Maka ibarat yang benar itu sebenarnya yang ditaklik oleh Syekh Bin Baz dalam akidah tauhawiyah bikulli dzambin. Tidaklah dikafirkan seorang itu dengan setiap dosa. Tapi memang ada dosa yang bisa buat orang itu keluar dari tapi tidak setiap dosa. Nah, dosa-dosa yang kabair zunub yang pelaku-pelakunya tidak dikafirkan seperti pencuri, pezina, pemabuk, pembunuh itu enggak dikafirkan. Ya. Tapi kalau syirik ya tentu dengan syarat-syaratnya. Atau orang istihza dengan agama, itu kan kafir. Dosa kafir. Orang yang mencaci Allah, mencaci Rasul, itu kan kafir. Itu kan dosa juga. Makanya oleh sebab itu, kita katakan dengan dasarkan penjelasan Syekh Bin Baz dalam akidah tauhawiyah, ibarat yang benar itu, ungkapan yang benar itu adalah tidak dikafirkan seorang muslim itu dengan setiap dosa. Tetapi ibarat yang benar adalah tidak boleh mengkafirkan orang dengan setiap dosa. Karena banyak sekali dosa-dosa yang tidak melakukan seorang dari Islam. Tapi kalau di sini bidzambin itu kan umum. Tidak dikafirkan seorang pun dengan dosa apapun. Nah, ini keliru dengan dosa apapun. Karena dosa itu ada yang membuat orang keluar dari Islam. Paham maksudnya? Karena ungkapan mu'alif di sini bidzambin min ahli kiblah, dari ahli kiblah. Ahli kiblah maksudnya dari kaum muslimin. Maka kalau kita bicara tentang kapan seseorang, nah, kita kan bagi ada dosa yang membuatkan orang keluar dari Islam, ada dosa yang tidak keluar dari Islam. Dosa-dosa yang dosa besar seperti pembunuhan, minum khamar, pemabuk dan seterusnya yang kita sebutkan tidak kafir. Lalu sekarang ada orang melakukan dosa yang itu dikafirkan dalam Islam. Baik itu mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasulullah. Itu perbuatan-perbuatan yang kufur di dalam Islam. Pelakunya dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu ada namanya dawabit dan syurut takfir. Apa bedanya dawabit dan syurut? Ini akan kita jelaskan. Biar antum agak paham sedikit. Supaya enggak. Dawabit yang pertama adalah, tidak boleh mengkafirkan seseorang karena dosa dia lakukan, kecuali bila dosa itu dianggap kafir oleh Al-Quran dan Sunnah dengan tegas. Tegas. Seperti apa? Orang mengatakan Allah punya anak, tegas dikafirkan. Jadi secara tegas, ada ayat yang jelas, tidak ada samarnya, tidak ada takwilnya, bukan pemahaman, tapi ayat itu tegas, jelas, dalam bahasa Arab, nassan. Bahwa dihukum pelakunya kafir oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama dulu. Kalau perbuatannya tidak dikagung kafir, enggak boleh dikafirkan. Contoh apa? Pezina enggak dikafirkan oleh Al-Quran. Pemabuk, pembunuh enggak dikafirkan. Enggak boleh dikafirkan. Nah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua harus dibedakan antara kufrun mutlak wa kufrun mu'ayyan. Itu dhabit yang kedua. Harus dibedakan antara ungkapan pengkafiran secara umum dan secara personal. Contohnya apa? Orang yang mengatakan Al-Quran itu kafir, itu hukum umum, hukum terhadap perkataan dan perbuatan. Tapi tidak setiap orang yang Al-Asy'a mengatakan Al-Quran makhluk, katanya umpamanya, itu belum bisa dikafirkan, itu hukum muayyan, harus bedakan. Maka dalam agama itu ada hukum mutlak, ada hukum muayyan. Paham? Ada hukum mutlak, hukum muayyan. Kalau hukum muayyan, seseorang yang jatuh kepada perbuatan kafir, kemudian nanti diterapkan syurutnya. Belum boleh dia dikafirkan secara langsung, kalaupun dia sujud kepada berhala, ya, harus namanya iqamatul hujjah, nanti akan kita buat syaratnya. Setiap muslim yang jatuh kepada perbuatan kafir mesti diproses dengan syurutut takfir. Tidak bisa dikafirkan secara langsung. Yang kedua, dibedakan antara kufur akbar, yang ketiga nih, kufur akbar wa asgar. Harus dibedakan antara lafaz yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, apakah dimaksud itu kufur keluar dari Islam atau kufur yang tidak keluar dari Islam? Kufur itikadi atau kufur amali? Itu harus dibedakan. Itu dhabit yang ketiga. Kenapa? Karena ada dalam lafaz-lafaz syar'i itu digunakan kalimat kufur, tapi maksudnya bukan kufur keluar dari Islam. Kufur amali. Contohnya apa? Sibamu muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah fasik, membunuh orang muslim itu adalah kafir. Hah. Gimana dengan ayat-ayat menyatakan bahwa pembunuh tidak kafir? Maka ayat di sini, hadis ini memaksud kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam. Itu yang ketiga. Harus bedakan apakah lafaz itu maksudnya kafir keluar dari Islam atau tidak. Gimana juga dalam hadis lain? Sintani fi ummati hum bihi ma kufrun. Ada dua sifat yang dilakukan umatku yang itu membawa kepada kekufuran. Apa? At-ta'nu fi nasab wan niyaha. Yaitu mencela keturunan orang lain dan meratapi ma. Kan itu enggak kafir pelakunya. Maka kalimat kufur di situ bukan termasuk kufur keluar dari is. Ini dhabit yang ketiga. Dhabit yang keempat adalah yang meneliti, yang membicara masalah itu harus ulama ar-rasikhun, ulama yang senior sekali. Bukan sembarang orang bicara masalah takfir. Baru ngaji 3 kali 4 kali sudah ngafirkan sana sini kiri kanan atas bawah. Oh kafir, oh kafir. Enggak. Yang berhak mengatakan, menghukum, menerapkan itu adalah pertama ar-rasikhun atau qadhi. Kenapa? Kalau kita mengatakan seseorang kafir, itu bukan ungkapan yang gampang. Antum akan ditanya dunia akhirat tuh. Kalau di dunia antum itu dibawa ke qadhi dulu. Antum menuduh seorang kafir, sepulan kafir. Itu yang akan diperiksa, yang di PHP dulu, ya, atau BHP ya. PHP apa BHP? Ditanya dulu, diperiksa dulu. Antum yang menuduh kafir. Kalau tidak punya bukti, yang kena hukum pidana antum, bukan yang dituduh. Jadi kalau hukum Islam diterapkan, enggak berani orang muda-muda mengucapkan kafir-kafir itu. Kalau dia tidak punya bukti, maka yang menuduh itulah yang akan dihukum. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Orang menuduh saudaranya kafir, salah seorang dari keduanya telah terkena kalimat itu. Jika yang dituduh tidak kafir, maka kalimat itu kembali kepada yang menuduh. Dosa besar itu, jangan antum kira. Bagaimana bila dikafirkan itu bukan satu orang, satu negara. Apalagi sedunia. Pokoknya orang tidak semazhab dengan dia, tidak aliran dia, kafir. Berapa dosa yang antum tanggung di hadapan Allah? Berapa dosa yang antum tanggung nanti di hadapan Allah? Jangan antum kira menuduh satu orang saja kafir itu dosanya besar. Sekarang antum tuduh satu negara, bahkan setiap orang yang dituduh Wahabi antum kafirkan. Dosanya besar itu. Kalau orang mengerti tentang masalah ini, enggak akan mudah-mudah dia mengucapkan kalimat kafir, fulan kafir, kafir, enggak bisa. Karena menuduh personal kafir itu, itu syarat-syarat yang tadi kita sebut. Sekarang sudah berapa? 4 ya. Yang kelima adalah cukupnya terpenuhi syarat-syarat pengkafiran itu. Kode etiknya harus terpenuhi. Apa saja kode etik pengkafiran? Ada 4. Pertama, al-aqlu, enggak gila. Wal-bulu, sudah balik dia. Kalau anak kecil umpamanya lemparkan Al-Qur'an, nginjak-injak Al-Qur'an, kafirkah dia? Karena dia belum bah, atau orang gila. Nah, kalau ada orang baru melakukan sebuah perbuatan yang kafir, itu diperiksa dulu mental ini, orang sehat atau bagaimana. Jadi sekarang banyak kita lihat ya, di media-media sosial orang mengeluarkan dari mulutnya kalimat-kalimat ya, menghina agama Islam, mencela agama Islam, beristihza dengan agama Islam, itu diperiksa itu. Dia ini stres atau gila atau gimana? Harus dibuktikan dulu, ini orangnya sadar atau enggak? Itu syarat pertama, al-bulu wal-aql. Sudah balik dan sudah berakal. Yang kedua, al-ilmu al-munafil jahal. Punya ilmu, tahu dia. Kalau belum tahu dia enggak kafir dia. Karena kalau dia bodoh kan enggak bisa, dia tahu dia itu kafir. Pamannya seperti contoh sebutkan oleh ulama seperti saya sebutnya. Kalau ada orang datang dari pedalaman dia masuk Islam, lalu tanya kamu tidak sholat? Enggak, kan sholat enggak wajib. Dia belum tahu kalau di antara ajaran Islam itu adalah sholat merupakan wajib. Dia ingkari kewajiban yang sudah pasti wajib dalam agama ini, lalu dia katakan tidak wajib. Atau sesuatu yang halal diharamkannya. Sesuatu yang haram sudah mutawatir keharamannya, lalu dihalalkannya. Tapi dia belum tahu. Enggak tahu itu adalah merupakan sebuah perbuatan dosa dan syirik atau semacamnya. Dia harus punya ilmu. Al-munafil jahal. Jadi tadi ada syaratnya, ada larangannya. Kalau dia gila, enggak bisa dikafirkan. Kalau dia anak kecil belum balik, enggak bisa dikafirkan. Kalau dia bodoh, uzu berjahal. Itu namanya uzu berjahal. Enggak tahu dia, belum punya ilmu. Orang jauh enggak pernah belajar, maka diajar dulu, diberi informasi. Maka Allah tidak mengazab sampai orang itu tegak hujah padanya. Disebut dengan izalatu syubhah. Kalau dia punya ilmu, ada harus dihilang dulu syubhahnya. Syubhahnya harus dihilangkan. Jadi al-ilmu au iqamatul hujjah. Yang keempat, ketiga ya. Keempat apa? Itu al-mukhtar. Betul-betul tidak ada paksaan dia mengatakan itu. Kalau dipaksa dia enggak kafir. Seorang dipaksa mengatakan kalimat-kalimat kufur seperti yang terjadi di masa awal Islam, Ammar bin Yasir disiksa ya. Ada sebagian orang diancam dibunuh, kemudian sudah hampir dibunuh, kemudian dia terpaksa menghina Rasulullah SAW, segala macam. Itu tidak enggak kafir karena dia terpaksa. Ya. Yang keempat, bukan petakwil. Kalau takwil munafik, ya, ghairu muawwil dia. Yaitu perkara yang dia dituduhkan kekufuran kepada dia itu tidak bukan dalam hal takwil. Takwil ini disebut sebagaimana yang masalah-masalah mungkin terdapat di dalamnya takwil. Dibolehkan secara bahasa umpamanya. Tapi ada orang mentakwil, maksud sholat itu adalah menyembunyikan rahasia guru umpamanya. Karena ada aliran batiniyah mengatakan demikian, atau puasa itu haji itu adalah menziarahi kuburan gurunya. Nah, itu takwil enggak terima itu. Tapi seperti takwil umpamanya istawadi takwil dengan istaula. Maka enggak ada seorang pun ulama mengkafirkan orang Asy'ariyah. Enggak ada. Yang dikafirkan hanyalah perkataan perbuatan. Orang mengatakan Allah ada di mana-mana, ini kufur. Orang mengkaji sifat ulu, kafir. Itu ada. Itu yang tadi kufur mutlak. Tapi padahal orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak maha tinggi, Allah ada di mana-mana kan? Tapi enggak seorang pun ulama mengkafirkan orang Asy'ariyah. Karena mereka masuk dalam kelompok takwil al-mani' li takfir. Enggak ada ulama yang kafirkan syarat. Yang dikafirkan hanyalah ungkapan hukum itu yang kafir mutlak tadi. Seperti Imam Ahmad ketika terjadi beliau fitnah penyiksaan beliau tentang kharqul Quran, di mana makmun memaksa orang, itu khalifah makmun memaksa orang, setiap ulama harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam A mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Makmun itu bukan hanya sekedar mengatakan, memaksakan paham itu kepada orang. Bahkan ada ulama yang disiksa, bahkan sampai dibunuh. Imam Ahmad enggak mengkafirkan makmun. Kenapa? Padahal Imam mengatakan, orang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan makmun itu kafir? Padahal dia mengatakan itu dan malah mengultimatum agar orang mengatakan itu. Karena tadi ada ta'wil. Syubhat. Ada syubhat di dia. Jadi harus bedakan. Nah, orang-orang yang menuduh orang Wahabi suka mengkafirkan karena dia enggak jelas masalah ini oleh dia. Ya, mereka katakan Salafi Wahabi suka mengkafirkan. Karena saya pernah diskusi satu kali dengan mereka. Sering saya ceritakan. Terbongkar oleh saya kenapa mereka berpandangan demikian. Ketika mereka mendengar qulu bid'atin dhalala wa qulu dhalati finnar, itu langsung mereka menganggap itu pengkafiran. Setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka. Berarti pelaku bid'ah itu sesat dan ahli neraka. Berarti ini kafir. Karena mereka paham yang masuk neraka itu adalah orang kafir saja. Itu yang pertama. Salah dia. Ini paham murji'ah sebetulnya. Dan memang dia mazhabnya Asy'ariyah, Masy'ariyah itu dekat paham murji'ah. Tadi sudah kita jelaskan. Murji'ah dalam iman dia, murji'ah. Yang kedua, dia tidak paham antara hukum umum dan hukum mutlak, hukum mutlak dan hukum muayyan. Saya timpali, kamu kenapa suka mengkafir kamu ini? Berdiskusi waktu itu. Kenapa Pak? Siapa mengatakan kafir? Loh, itu kalian katakan, setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka. Ini kan pekafiran. Saya santai aja nanya, Pak, orang makan riba di mana Pak? Di mana orang makan riba? Di mana? Surga apa neraka? Surga? Neraka. Baik. Apakah itu mengkafirkan? Hah? Apakah itu mengkafirkan? Mengatakan orang makan riba adalah di neraka? Kafirkan dia? Mengkafirkan dia? Itu yang pertama, jawab pertama. Tidak setiap orang masuk neraka mesti dia kafir. Karena ada orang beriman juga masuk neraka. Kemudian yang kedua, itulah hukum umum. Seandainya kita katakan sekarang ini, kita sepakat, semua orang Islam sepakat, orang mencuri, orang makan riba, orang makan tatib, mana tempatnya? Neraka. Sekarang ada tetangga antum kerja di bank. Antakat, baranika antum mengatakan, hei ahli neraka, bisa? Gak bisa. Itu hukum mu'ay? Ini yang harus dibedakan. Ini masalah gak mereka pahami. Kalau dikatakan orang makan riba di surga, ya gak bakal ada orang berhenti dari riba. Itu hukum umum. Tapi boleh jadi orang makan riba, nanti dia ke akhirat-akhirat dia tidak masuk neraka. Mungkin ada amalan yang membuat dia ampun dosa oleh Allah SWT. Atau kalaupun dia masuk neraka, dia bukan berarti kekal di dalam neraka seperti orang kafir. Ini masalah gak dipahami. Ini pembahasan masalah dengan iman. Ini yang mereka itu gak menuduh-nuduh, suka mengkafirkan, radikal-radikal. Karena dia gak paham masalahnya. Dianggap setiap orang yang diancam neraka adalah kafir. Itu yang pertama kelirunya mereka. Yang kedua mengatakan setiap orang dikatakan telah berbuat dosa, ya, itu dikafirkan. Yang kedua adalah masalahnya tidak bisa membedakan antara hukum mutlak dan hukum personal atau muayyan tadi. Maka kita semua sepakat, orang yang makan riba, orang yang berzina, masuk neraka. Tapi kalau ada tetangga kita yang berzina, dia mati. Oh, ini pasti masuk neraka. Bisa antum katakan? Ahli neraka? Atau ketika dia lewat, pelacur antum katakan, hei ahli neraka, berani antum katakan gitu? Nah, itu mengatakan seorang ahli neraka itu enggak. Pastinya enggak bisa. Itu hukum personal, enggak bisa. Maka ada beberapa riwayat menyentuhkan. Rasulullah SAW melaknat orang yang memproses buat khamar. penjualnya, pembawanya, peminumnya, penuangnya. Ada berapa di dalam al-khamar itu? Ada berapa? Hah? 9 kalau enggak salah. Kalau dalam riba 4. Riba apa? Dua orang saksinya, pemberinya, ya, yang memakannya dan pencatatnya. Tapi kalau khamar itu kan salah ada 9. Ya. Pembawanya kena itu. 10. Apa saja? Orang meras, iya. Penjualnya, pembawanya, ya, penuangnya, peminumnya. Ya. Orang minta orang lain untuk membawanya. Orang minta orang lain untuk membawanya itu. Baik. Dilaknat. Nah, di masa Rasulullah ada seorang sahabat gelarnya Himar, tapi namanya Abdullah, itu sering minum khamar. Rasul melaknat itu, peminum khamar. Kan dilaknat Rasulullah SAW. Tapi kenapa ketika sahabat melaknat dia, orang suka minum khamar ini, Himar itu Abdullah ini, karena sering dihukum oleh Rasulullah SAW, dicambuk, apa kata salah seorang sahabat? La'anahullah ma'akstara mayu'tabihi. Semoga Allah melaknatnya betapa seringnya dia ini dihukum. Karena minum khamar. Apa kata Rasul? La tal'anhu, la takunu aun li syaitan ala akhikum. Jangan kau laknat dia. Jangan menjadi kalian itu penolong setan terhadap saudara kalian. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah tadi melaknat itu, peminum khamar. Kenapa ini enggak boleh? Karena beda antara perkara melaknat secara umum dengan personal. Orang tertentu ini enggak boleh. Begitu pula dalam masalah takfir mutlak. Maka kita katakan setiap peminum khamar dalam neraka. Tapi kalau ada tetangga kita mabuk, jangan dituduh, itu ahli neraka itu. Gak bisa kita pastikan dia sebagai ahli neraka. Karena dia pelaku dosa besar, yang pelaku dosa besar akidah Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dia ampuni, jika tidak Allah azab sesuai dengan kadar dosanya dan dia akan keluar dari neraka. Ini masalah ya kan, sensitif dan penting diketahui. Dan karena orang-orang itu enggak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap kita katakan bid'ah sesat dalam neraka, wah langsung pahamnya adalah itu pengkafiran. Makanya saya balik waktu itu sama dia, Pak, orang makan riba di mana? Bingung dia kalau dikatakan nanti di neraka. Saya jatuh kepada teori yang dia katakan tadi, kafir. Kalau dia katakan neraka, maka tetap terpaksa dia. Kalau nggak mungkin dia katakan di surga, di neraka lah. Berarti Bapak mengkafirkannya. Saya balik, berarti Bapak kafirkannya, kan Bapak katakan neraka. Supaya dia sadar, bahkan setiap orang yang diancam neraka berarti kafir. Biar dia tahu sendiri, belajar, dia bertanya dia itu. Kan kontra dia, dia sendiri yang buat masalah dalam pikirannya nanti kan. Oh iya, gimana jawabnya? Karena dia tidak paham. Bukan berarti setiap orang yang diancam dan neraka, pasti masuk neraka, karena di sana ada syafaat segala macam. Atau kalau dia masuk neraka, itu adalah apa? Itu hukum umum. Ya kita katakan orang yang berzina pasti masuk neraka. Secara umum iya. Tapi secara personal ada orang berzina tidak bisa kita pastikan menjadi ahli neraka. Itu namanya hukum personal. Maka dibedakan antara hukum mutlak dan hukum muayyan, itu istilah ulama kita. Ya. Taib. Wa an la yaqra ahadun bi dhanbin min ahli kiblah. Taib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah asywada ahyaun inda qabrihim yurzakun. Ini masalah apa maksud dari hidupnya orang mati syahid atau hidupnya orang di alam barzah itu apa maksudnya? Karena ini ada syubhat juga, karena mereka meminta ke kuburan nabi, ke wali itu mereka yakini, oh mereka kan hidup di kuburnya. Maka kita boleh miming. Nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.